وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membaca kitab Lamdul Manthur sampai poin yang keberapa? 238. Sampai sini kita baca sekarang. Kita ingatkan kembali bahwa pembahasan kita adalah tentang kewajiban untuk memuliakan para sahabat Rasul, mencintai mereka, menyebut mereka dengan sebutan-sebutan yang baik, serta haramnya mencela mereka, membenci mereka satu atau banyak, sama hukumnya, dilarang dalam agama kita. Serta kita diperintahkan untuk diam, mencegah lisan-lisan kita dari membicarakan apa yang terjadi pada mereka. Kita masuk ke poin yang ke-238. Waqala aydan, berkata juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, faman takallama fi hadzal bab ay madhhu as-sahaba aw qadhun madhhun madhhu as-sahabati aw qadhun fihi, barang siapa yang berbicara tentang sahabat, memuji sahabat atau mencela sahabat, bijahlin, dengan kebodohan, abi khilafi ma ya'lam, atau dengan sesuatu yang berbeda dari apa yang dia telah ketahui, kana mustawjiban lil wa'id, maka dialah orangnya yang layak mendapatkan ancaman neraka. Laknat bagi mereka. Sebagaimana hadis yang telah lewat di poin-poin sebelum ini, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah, barang siapa yang mencela sahabatku, maka atas dia laknat Allah. Nah, Syekh Ibnu Taimiyah beliau menyebutkan barang siapa yang berbicara tentang sahabat, memuji atau mencela, namun dibangun di atas kejahilan, dia terkena ancaman ini. Atau dia berbicara tentang sahabat yang berbeda dengan ilmu yang telah diketahui olehnya, baik dalam nas ataupun nas al-hadith ataupun nas as-sunnah ataupun athar para sahabat. Orang ini pun mendapatkan ancaman laknat. Kenapa demikian? Anda perhatikan di sini, kaum muslimin. Memuji para sahabat, namun dibangun di atas kejahilan, akan sengaja atau tidak sengaja dia akan jatuh pada mencela sahabat. Misal contoh, memuji Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tetapi dia jahil, berakibat dia membenci Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini contohnya. Dia jahil, berbicara tentang sahabat, dia akan pro dengan satu pihak dan akan kontra dengan sahabat yang lain. Apalagi dia jatuh pada bid'ah, otomatis dia akan mencerca sahabat. Karena apa? Ahlul bid'ah semuanya berseberangan dengan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua ahlul bid'ah berseberangan. Kalau mereka mengikuti para sahabat dengan sebaik-baiknya, mereka tidak akan mungkin menjadi ahlul bid'ah. Karena itu berhati-hatilah. Bab ini jangan sembarangan kita berbicara. Harus di atas ilmu. Qala Syekh, beliau mengatakan, walau takallama bihaqqin liqastil hawa la liwajhillah aw liyu'aridu bihi haqqan akhar lakana aydan mustawjiban lidzami wal iqabi. Yang berikutnya, seandainya ada orang yang berbicara tentang sahabat dengan pembicaraan yang benar, kata-kata yang hak, tetapi tujuannya adalah hawa nafsu. Misal seperti tadi, memuliakan, mencintai ahlul bait, itu baik. Ahlul bait Rasul harus dimuliakan. Tetapi tujuannya untuk menjatuhkan Abu Bakar dan Umar dengan menuduh Abu Bakar dan Umar telah merampas kekhalifahan dari tangannya Ali bin Abi Thalib. Hulu terhadap Ali bin Abi Thalib menyebabkan engkau jatuh pada mencela yang lain. Hati-hati. Walaupun ucapannya benar, tetapi ketika tujuannya jelek, itu pun sebab bentuk penyimpangan. La liwajhillah, bukan karena mencari wajah Allah, atau berbicara tentang sahabat dengan kalimat yang benar, memuji, menyanjung, memuliakan, tetapi dalam rangka untuk yu'arid bihi haqqan akhar, untuk menjatuhkan kehormatan sahabat yang lain. Lakana aidan, maka sikap yang seperti ini juga menyebabkan orang itu tercela dan layak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya kaum muslimin, kejadian sudah kami sampaikan dan kami kita sudah tahu aturan dalam hal ini. Tidak boleh kita terlalu panjang lebar dalam membahas tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada para sahabat Rasul. Adanya perang Siffin dan adanya perang Jamal di waktu itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, apa sebab terjadinya perang Siffin dan apa sebab terjadinya perang Jamal? Itu karena kerjasamanya antara Khawarij dan Munafikun menghembuskan peperangan. Sehingga kisah seandainya kalau kita mau menyebutkannya dengan global, disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan dalam kitab Ithaful Qari, kejadian perang itu adalah tatkala terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an oleh kaum Khawarij, yang mereka ini kaum muslimin lah yang menyebabkan terjadi peperangan-peperangan berikutnya dan berikutnya. Ketika pihaknya Muawiyah bin Abi Sufyan menuntut untuk dikisas orang yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu an, di waktu itu khalifahnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mereka ini menggabungkan diri dengan pasukannya Ali bin Abi Thalib, para Khawarij tadi yang bersembunyi, yang karena mereka membunuhnya di tengah malam tidak diketahui siapa satu persatunya. Terjadilah apa yang terjadi, mereka menggabungkan diri dengan pasukannya Ali bin Abi Thalib tanpa perintah dari Ali bin Abi Thalib. Mereka menyerang Muawiyah bin Abi Sufyan sehingga terjadi perang tanpa diketahui oleh para sahabat kenapa terjadi perang ini. Yang membuat peperangan adalah mereka. Terjadi perang antar mereka, disebutkan fitnah itu antar mereka. Khawarij dengan Khawarij berperang sehingga orang yang melihatnya telah terjadi peperangan, maka menjadi besarlah peperangan tersebut. Bukan karena kehendak sahabat dengan sahabat. Demikian pula perang Siffin, bukan sahabat dengan sahabat, tetapi Khawarij yang membuat masalah. Kemudian mereka perang antar mereka sehingga manusia menyangka telah terjadi perang. Itu semua kaum muslimin. Kalau seorang berbicara tentang hal ini tanpa bimbingan para ulama, akan jatuh dalam mencela yang satu dan memuji yang satu, membenarkan yang satu dan menyalahkan yang lain. Ini dua-duanya salah. Bagaimanakah yang sebenarnya terjadi wahai kaum muslimin? Telah kita lewati penjelasan dari Syekh Utsman Taimiyah bahwa mereka adalah ahlul ijtihad, yang ada yang benar dan ada yang salah, dan mereka semuanya terampuni. Yang benar mendapatkan dua pahala, yang salah mendapatkan satu pahala, dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang hidup di zaman sekarang ini diperintahkan untuk menjaga lisan-lisan kita dari membicarakan itu semuanya. Jangan kita melibatkan lisan kita dalam mencela para sahabat. Walhamdulillah tangan-tangan kita terjaga, terlindungi dari ikut serta perang tersebut. Kita tidak menzamani waktu itu, tidak ikut serta, walhamdulillah. Maka janganlah kita lumuri lisan-lisan kita dengan darah-darah para sahabat, mencerca para sahabat dan menghina para sahabat yang lain. Qala Syekh Utsman Taimiyah, kita baca kembali. Wa man 'alima ma dalla 'alaihi al-Qur'an was-sunnah. Barang siapa yang mengetahui, barang siapa yang mengetahui tentang ilmu yang disebutkan dalam Al-Qur'an was-sunnah tentang pujian kepada para sahabat, ayat sudah kita baca, hadis juga telah kita baca dalam pertemuan sebelum ini yang menerangkan tentang pujian Allah kepada para sahabat Nabi. Demikian pula Nabi juga telah menyebutkan pujiannya kepada para sahabatnya. Barang siapa yang telah mengetahui hal itu, waridallahu anhum, dan dia telah mengetahui keridhaan Allah kepada para sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah, Allah telah ridha kepada mereka. Wastihqaquhum al-jannah, dan barang siapa yang juga telah mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang pasti masuk surga. Kita meyakini bahwa semua para sahabat pasti masuk surga. Wa annahum khairu hadhihi ummah, dan juga dia telah mengetahui para sahabat adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan bagi kepentingan manusia yang setelahnya. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik manusia yang Allah keluarkan untuk kepentingan umat manusia. Hadirin kaum muslimin, antum perhatikan di sini, baik-baik. Siapa sih di lengger para paham, Pak? Hah? Barang siapa yang mengetahui keunggulan dan kemuliaan para sahabat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, pujian Allah, pujiannya Rasul, Allah telah meridhai mereka, mereka dijamin masuk surga, mereka sebaik-baik manusia, ini hal yang pasti. Hal yang pasti, maka lam yu'arid, hendaknya dia jangan membenturkan atau membantah hal yang yakin ini dengan hal yang tidak jelas. Maknanya apa? Oh, para sahabat ada begini, ada begitu, terjadi ini, terjadi itu. Itu hal yang belum jelas. Yang sudah pasti nas, ada berita tentang Muawiyah bin Abi Sufyan seperti ini, seperti ini. Ada berita tentang sahabat Abu Hurairah seperti ini, seperti ini. Ada berita tentang celaan dan makian kepada para sahabat begitu banyak yang keluar dari karya tulis Ahlul Bid'ah. Khawarij membenci para sahabat total, bahkan mereka membunuhi para sahabat. Syiah mengkafirkan para sahabat. Hanya beberapa gelintir orang saja yang tidak. Demikian pula dengan ahli bid'ah yang lain. Mereka berkepentingan menyebarkan bid'ahnya. Karena itu mau tidak mau mereka mencela para sahabat. Nah, berita yang miring tentang para sahabat Nabi, ini perkara yang tidak jelas. Janganlah engkau kalahkan hal yang yakin tentang pujian Allah kepada mereka, tentang pujian Rasul kepada mereka. Mereka orang yang telah Allah ridhai, yang telah pasti masuk surga. Mereka sebaik-baik umat yang Nabi katakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Atau Allah menyebutkan kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Ini hal yang yakin, jangan engkau kalahkan dengan berita yang miring terhadap para sahabat yang itu beritanya tidak jelas atau yang masih samar. Minna ma la ya'lam ma la yu'lam sihatu. Ya kaum muslimin, berita yang beredar di buku-buku sejarah yang mencela para sahabat disebutkan sejam temiyah. Kemungkinan pertama, minha, di antara berita-berita yang miring itu, ma la yu'lam sihatuhu, tidak diketahui kesahihan berita itu. Tidak diketahui kesahihannya, alias itu palsu, bohong. minha ma yatabayyan kidbuhu. Di antara berita yang miring tentang para sahabat itu ada yang jelas-jelasan itu adalah kebohongan. Kebohongan yang dibawakan oleh Syiah tentang Abu Bakar dan Umar. Na'udzubillah min dalik, sama-sama mereka melaknat Abu Bakar dan Umar dengan mengatakan sanamai Quraisy, dua berhalanya kaum Quraisy. Ini adalah sesuatu yang kadzib, yang dusta, yang menyelisih syariat. Wa minha, di antara berita yang miring tentang para sahabat adalah mala yu'lam kaifa waqa', tidak diketahui bagaimana terjadinya itu. Ada cerita bla bla bla bla, kapan itu terjadi, berkaitan dengan siapa, pada berita seperti ini tidak diketahui. Ditambah-tambah kisah. Jangankan yang berkaitan dengan para sahabat, banyak pihak yang berkepentingan untuk mencela dan menghinanya. Lawang berita yang hanya sekedar kehidupan di zaman sekarang, cerita di pasar, ada tabrakan, ada apa, itu aja bertambah-tambah beritanya lebih dahsyat daripada kejadiannya, Pak. Gimana? Kejadiannya hanya tabrakan motor sama motor, ya. Tapi beritanya, oh iya, sampai mati. Lah si mati siapa? Ya nang rumah sakit, si mati pirang-pirang, ya karuan. Tabrakan terus, ngantekan peleke, jadi kayak lanting, angka bolu. Berita itu bisa seperti itu. Kadang diberitakan sesuatu yang tidak terjadi. Itu diantara kita bisa seperti itu, apalagi berkaitan dengan para sahabat yang mereka ini sangat benci dengan para sahabat Nabi. Ya. Wa minna ma yu'lam 'udrul qam fihi. Di antara berita yang ada, kadangkala hal itu adalah satu hal yang para sahabat mendapatkan udzur. Terjadi begini-begini. Setelah diteliti, itu ijtihad seorang sahabat. Sehingga mereka mendapatkan udzur akan ijtihad yang ada pada mereka. Sehingga tidak boleh dicela. Minha ma yu'lam taubatuhum minhu, di antara berita yang miring sahabat begini sahabat begitu, diketahui taubatnya mereka. Wa minha ma ya'lam ma yu'lam anna lahum min alhasanat ma yahmiruhu, di antara berita yang ada adalah para sahabat memiliki kebaikan-kebaikan yang banyak, yang dengan sebab itu dosa-dosanya terampuni. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Qala syekh, kita lanjutkan. Faman salaka sabila ahli sunnah, barang siapa yang menempuh jalan ahli sunnah dalam membahas tentang perkara para sahabat, istaqama qawluhu, ucapannya akan lurus. Kalau kita mengikuti manhaj salaf, manhaj da'wah salafiyah ahlu sunnah wal jamaah ini tentang sahabat, wajib mencintai mereka, menghormati, memuliakan mereka, dan diam dari keburukan mereka, menahan diri dari membicarakan kejelekan yang ada pada mereka. Siapa yang seperti ini manhajnya? Istaqama qawl, ucapannya akan benar. Wa kana min ahlil haqqi, dan dia akan menjadi ahlul haqq. Wal istiqamati, dan istiqamah. Wal i'tidal, dan orang yang bersikap adil, tepat terhadap para sahabat. Wa illa, kalau tidak mengikuti manhaj ahlus sunnah, metode ahlus sunnah dalam menyikapi para sahabat Nabi, hasala fi jahlin wa naqdin wa tanaqudin, akan terjadi pada dia pembahasan tentang sahabat dibangun di atas kebodohan, dibangun di atas kebencian, dan dibangun di atas perbedaan antara kenyataan dengan apa yang dia ucapkan. Karena apa? Dia tidak terbimbing dengan manhaj salaf dalam membahas tentang para sahabat. Kahaliha ulai rafidah ad-dullal, seperti keadaannya kaum rafidah yang sesat. Hati-hati kaum muslimin, jangan sembarangan, karena barang siapa yang membenci para sahabat, dia kafir. Kenapa kafir? Dikarenakan dia tidak percaya dengan pujian Allah kepada para sahabat. Dia menentang ayat, menentang hadis. Rasul mengatakan, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Ternyata kamu membencinya. Kamu tidak percaya dengan sabda Nabi ini, maka kamu kafir. Perhatikan ya kaum muslimin, ada rinci di sana. Membenci para sahabat itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, membenci ilmu agama yang dibawa oleh para sahabat, yang diincar ilmunya, maka kafir pelaku. Yang kedua, menghina sahabat karena fisiknya, bentuk fisiknya itu tidak berkaitan dengan syariatnya dibawa oleh para sahabat, maka ini kabair dzunub, termasuk dosa besar. Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Dan yang berikutnya adalah mencela bagian dari peribadatan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Akhlak mereka, muamalah mereka. Ini mengkafirkan pelakunya. Mana yang terjadi oleh kaum muslimin ketika seorang mencela para sahabat? Mana yang dominan mereka cela? Fisiknya? Tidak. Tidak ada kaitan mereka dengan kita. Tidak ada kaitannya mereka dengan orang-orang setelahnya. Para sahabat sudah pada wafat. Maka celaan kepada para sahabat itu adalah kepada syariat yang dibawa oleh mereka. Yang dimaukan adalah meruntuhkan Islam. Kalau para sahabat Nabi berhasil mereka cela, berhasil mereka runtuhkan kehormatannya, maka secara otomatis ilmu yang mereka bawa pun luntur dan lenyap. Karena apa? Sang pembawanya saja sudah jatuh, apalagi yang dibawa. Sehingga yang mereka incar adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat qala Imam Abu Zur'ah rahimahullah ta'ala, idza ra'aita ar-rajula yantakisu ahadan min ashabi rasulillah fa'lam annahu zindiq. Berkata Imam Abu Zur'ah rahimahullah ta'ala, apabila engkau melihat adanya orang yang mencela sahabat. Engkau melihat seorang merendahkan sahabat Rasul atau salah satu di antara sahabat Rasul, fa'lam ketahuilah dia adalah zindiq. Apa zindiq? Munafik tulen, munafik yang asli munafik. Wa innama yuridun ayujarri'u syuhudana yubtilul kitab wa sunnata wal jarhu bihim awla wa hum zanadiqah. Masyaallah, hujan deras. Kita pulang apa? Wis hujan bagi ngajak balik ya, Pak. Mok mikir dari hujan lah. Untuk sampai mulai diajak balik ya. Ora pas. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Kita lanjutkan. Bisa didengar suaranya? Ketahuilah dia adalah munafik tulen, asli munafik. Belum melanjutkan ucapannya. Innama yuridun, sesungguhnya yang mereka maukan ketika mereka mencela para sahabat Nabi adalah untuk melukai kehormatan syuhudana, saksi-saksi kita. Libatilu watliyubtilul kitab wa sunnah, dalam rangka untuk membatalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Waljar wabim awla, padahal kritikan itu disematkan kepada mereka lebih jelas dan lebih pas, dan mereka adalah zanadiqah, para kaum munafikin. Hadirin kaum muslimin, anda melihat ke sini, ada orang mencela Abu Hurairah umpamanya. Baru kita tahu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah dihinakan, dicela. Abu Hurairah itu adalah pendusta. Dia memiliki sifat yang hasad, dengki. Abu Hurairah ini dicela, Abu Hurairah dicela. Dibikin berita yang bohong tentang Abu Hurairah. Pernah Abu Hurairah begini, begini, begini. Didapati Abu Hurairah suatu hari begini mengatakannya. Omongannya kasar. Dicela Abu Hurairah. Ini dalam rangka apa ini? Maka kata Imam Abu Zurwah, ini dalam rangka membikin saksi kita dikritik, dijatuhkan kehormatannya, dicela. Saksi kita maksudnya saksi mana? Saksi Nabi bersabda seperti ini, beliau yang dengar. Nabi berbuat seperti ini, beliau Abu Hurairah yang melihat. Kalau Abu Hurairah itu runtuh kehormatannya, maka siapa yang bisa menyampaikan ilmu Rasul kepada kita? Abu Hurairah pendusta. Karena itu apabila dia mengatakan kalau Rasulullah, jangan percayai. Ini tujuan mereka. Sehingga kalau Abu Hurairah, sosok Abu Hurairah jatuh nama baiknya, jatuh kehormatannya, maka semua riwayat hadis-hadisnya akan ditolak. Sebagaimana rawi-rawi yang lemah yang ditolak hadisnya. Kalau para sahabat seperti itu dihinakan, maka orang akan bertanya-tanya, lah ini Al-Quran datang melalui sahabat. Padahal sahabat seperti itu orangnya. Jangan-jangan Al-Quran ini sudah dicampur-campur juga. Jangan-jangan Al-Quran ini sudah ditambah oleh mereka, dirubah-rubah juga, karena sahabat sudah jatuh namanya. Saya enggak percaya dengan Al-Quran yang sekarang ini. Karena Al-Quran ini melalui sahabat. Sahabat itu orang itu jelek. Itu yang mereka maukan. Na'udhu billahi min dalik. Itu tujuan Syiah. Di antaranya adalah itu. Sehingga mereka meragukan Al-Quran yang ada pada tangan kaum muslimin. Ahlussunnah. Dan mereka mengatakan memiliki kitab suci tersendiri yang ada pada mereka. Kalau Al-Qur'annya saja mereka berhasil untuk meragukan keabsahannya, dikarenakan para pembawa Al-Qur'an, para penukil Al-Qur'an dari Nabi telah cacat nama baiknya. Bagaimana lagi dengan sunnah? Bagaimana lagi dengan sabda Nabi alaihissalatu wassalam? Akan dikatakan, kalau Rasulullah ini siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah orangnya sudah cacat. Semua ucapannya tertolak. Jangan percayai dia. Ribuan hadis tertolak. Karena Abu Hurairah orang yang paling banyak meriwayatkan apa? Hadis. Dengan demikian runtuhlah Al-Quran dan Sunnah, dikarenakan mereka berhasil mencela dan mengesankan para sahabat Nabi adalah orang-orang yang buruk, yang jelek, yang rendah, ya, dan yang lainnya. Maka kaum muslimin, dampak negatifnya sangat besar ketika seorang mencela satu saja di antara sahabat Nabi, dampak negatifnya sangat besar. Bisa dipahami hadirin? Karena itu di dalam agama kita kaum muslimin, orang yang mencela satu saja di antara para sahabat dipastikan dia adalah munafik tulen, disebutkan dengan bahasa Arab zindiq. Jamaknya zanadiqah. Wahum zanadiqah. Qala Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, qultu li adi, aku pernah berkata kepada bapakku. Bapaknya beliau siapa? Imam Ahmad ibn Hanbal. Aku di sini putranya yang bernama Abdullah, putra Imam Ahmad ibn Hanbal. Aku pernah berkata kepada bapak, yakni kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, manir rafidi, siapakah rafidah itu? Syiah, siapakah syiah rafidah itu? Waqala, lum jawab, alladhi yashtum wa yasubbu Abu Bakrin wa Umar. Rafidah adalah orang yang mencela dan menghina Abu Bakar dan Umar. Wa sa'altu abi, aku pun bertanya lagi kepada bapakku, an rajulin yashtumu rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada bapakku tentang seseorang yang mencela seorang sahabat Rasul. Apa hukumnya ini Imam Ahmad? Wahai bapak, Qala ma'arahu alal Islam. Aku tidak berpendapat dia adalah seorang muslim. Artinya apa? Kafir. Ma'arahu alal Islam. Ada orang mencela sahabat Nabi satu saja. Maka Imam Ahmad ditanya, siapa dia yang mencela ini kira-kira? Maka Imam Ahmad memastikan, aku tidak melihat dia di atas Islam. Qala Ahmad bin Hanbal. Poin yang berikutnya, poin ke-241. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, sifatul mu'mini min ahli sunnati wal jama'ati, di antara sifat-sifat seorang mukmin dari kalangan ahlus sunnati wal jama'ati adalah sekian poin disebutkan oleh beliau sampai pada pembahasan kita. Allah beliau mengatakan, man 'arafa 'aqqa salaf alladziina ikhtaarahumullahu li suhbati nabiihi, di antara sifat orang yang beriman adalah dia mengerti haknya para salaf, yang mana Allah telah memilih mereka menjadi sahabat nabinya. Wa tarahama ala jami' ashabi Muhammadin saghiri wa kabirihim, dan di antara sifat orang yang beriman dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah adalah merahmati, menyayangi semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saghirihim wa kabirihim, sahabat yang kecil dan juga sahabat yang besar. Sahabat yang kecil yakni anak-anaknya para sahabat. Anaknya Umar yang bernama Abdullah bin Umar, anaknya Abbas bin Abi Thalib, pamannya Nabi bernama Abdullah bin Abbas. Ya. Anas ibn Malik juga waktu itu adalah masih remaja, masih anak-anak. Demikian pula dengan sahabat-sahabat yang mereka adalah sighar. Di zaman Nabi mereka sudah ada, tapi masih kecil-kecil umur mereka. Adapun yang tua-tua seperti khalifah yang empat, Abdullah bin Mas'ud, ya, Zaid bin Thabit, dan yang lain, Zaid bin Harith, dan yang lainnya, itu adalah para sahabat-sahabat yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam. Kita semuanya menyayangi mereka, dan di antara sifatnya juga wahaddatha bifadailihim, kita membicarakan keutamaan-keutamaan para sahabat. Itu termasuk sifat ciri khas orang mukmin dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah. Yang berikutnya, wa amsak amma syajara bainahum, menahan diri dari membicarakan persengketaan apa yang terjadi pada mereka. Tapi kan ada perang. Ya betul ada perang, tapi sudah diam. Kenapa kok diam? Kan tinggal dibicarakan, gak boleh. Karena Allah dan Rasulnya melarang itu. Juga dikarenakan kalau kita membicarakan apa yang terjadi pada mereka, yang ada adalah kebencian kepada sahabat, bukan mencintai sahabat. Sehingga janganlah kita memasukkan kebencian ke dalam hati kita kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membaca tulisan-tulisan yang menceritakan dengan cerita yang miring, terhadap para sahabat Nabi. Jangan, jangan Anda kotori hatimu wahai ahlu sunnah dengan Anda membaca atau mendengar kisah-kisah yang terjadi di antara para sahabat Nabi. Di antara sifat orang yang beriman adalah amsaka, menahan diri dari membicarakan apa yang terjadi di antara mereka. Hada majtama'a 'alaihil ulama fil afaq. Ini adalah kesepakatan para ulama seluruhnya seantera penjuru dunia. Ulama kaum muslimin sepakat untuk meyakini dan menetapkan apa yang tadi kita bacakan di atas dari ucapannya Imam Ahmad ibn Hanbal. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, antum perhatikan ke sini. Apa yang tadi kita baca dari ucap Imam Ahmad, itulah perbedaannya ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Itulah perbedaannya. Kalau ada orang kok mencela sahabat, ahlul bidah. Kalau ada orang mencintai sahabat seluruhnya, menghormati, memuliakan mereka, dan tidak membicarakan kejelekan atau sesuatu yang terjadi pada mereka, maka dia ahlus sunnah. Dia ahlus sunnah. Dia adalah kawan kita, teman kita, saudara kita. Dia orang yang mukmin di kalangan ahlus sunnah. Yang berikutnya. Niki lanjut. Kenapa rabung? Tadi kita mulai jam berapa? 4 lebih. Seperempat. Itu terlambat karena saya yang terlambat, Pak. Bukan antum. Sehingga tambah 5 menit lagi. Dikorting 5 menit, ditambah 5 menit. Pertengahan. Menggaris 10 menit sih, Pak. Nggih. Satu poin lagi. Ini penting bagi kita kaum muslimin. Nomor ke-242. Qala Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu taala. Wa yara ashabul haditsil kaffa amma syajara baina sahabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa tadhhirul alsinati an dhikri ma yataḍamman 'ayban lahum وَنَقْصًا فِيهِمْ وَيَرَانَ التَّرَحُمَ عَلَى جَمِيهِمْ وَالْمُوَالَاتِ لِكَافَتِهِمْ. Berkata Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Aqidatul Salaf As-Sabul Hadith, mengatakan ulama ashabul hadis, ulama ahlul hadis, mereka meyakini wajibnya menahan dari membicarakan kejadian yang terjadi di antara para sahabat, dan kewajiban membersihkan lisan-lisan kita dari menyebut tentang sahabat dengan celaan atau penghinaan. Wajib dibersihkan lisan kita dari ucapan yang berisikan celaan dan penghinaan kepada para sahabat. Dan termasuk juga pula yang wajib adalah merahmati, mendoakan rahmah bagi semua para sahabat, serta mencintai semua para sahabat. Ini sifat yang dimiliki oleh ahlu sunnah. Dan ini kesepakatan. Siapa yang mengikuti prinsip ini maka dia ahlu sunnah. Dan barang siapa yang melanggar prinsip ini maka dia ahlul bid'ah. Wal'iyadu billah. Ada sebuah pertanyaan, apakah masih ada sampai hari ini orang-orang yang mencela para sahabat? Jawabannya adalah masih. Terus menerus akan ada generasi demi generasi orang-orang yang akan menghina para sahabat, mencela para sahabat. Siapakah mereka? Mereka adalah kaum Syiah Rafidhah. Demikian pula dengan kaum Nawasib, di mana mereka lawan dari Syiah. Kalau Syiah hulu terhadap Ahlul Bait, kemudian mencela dan mengkafirkan para sahabat yang lain. Kalau Nawasib atau Nasibah, mereka mencela Ahlul Bait dan membela selain Ahlul Bait. Mereka muncul dalam rangka menghadang dakwahnya Rafidhah, tetapi dengan kejahilan. Karena itu mereka malah justru sebaliknya. Terus menerus akan ada. Sepanjang Syiah ada, akan terus menerus cercaan, cacian makian kepada semua para sahabat, kecuali hanya beberapa gelintir yang tidak lebih dari jari tangan. Mereka mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha, mengkafirkan Abu Hurairah, mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, serta Uthman, dan berikutnya dan berikutnya. Itulah perbedaan kita dengan mereka. Perbedaan ini perbedaan yang sangat mendasar. Mereka menghina para sahabat Nabi, kita memuliakan. Mereka menolak semua ajarannya Rasul melalui para sahabat Nabi, kita menerima semua ajaran Nabi yang disampaikan melalui para sahabat Nabi. Sangat jauh berbeda antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Sepanjang ahlul bid'ah ada, maka penghinaan kepada para sahabat akan terus menerus terucap oleh lisan-lisan mereka. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita selesai di poin ke-442. Insyaallah akan kita lanjutkan pada poin yang berikutnya, 243, pada pertemuan di bulan yang akan datang insyaallah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.